أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حنفدنا عزكم الله كده sampai dalam kajian kitab Salus Suyuf pada halaman 58. Ya. Ucapan Syekh Fadil Salim Al-Hilali. Halaman 58. Ucapan Syekh Al-Fadil Salim Al-Hilali hafizahullah. Kata penulis, jazakallahu khairan wa li akhina Syekh Al-Fadil Salim Al-Hilali mabhas fi majallah Al-Asalah di هذا الباب. Dan bagi Syekh Al-Fadil Salim Al-Hilali memiliki pembahasan dalam majalah Asalah tentang bab ini, yakni bab yang telah kita bahas pekan yang lalu, wajibnya mengikuti pemahaman salaf. Tulisan Syekh Salim Al-Hilali ini bi'unwan dengan judul Limadha Al-Manhaj As-Salafi. Kenapa harus manhaj salaf? Qad ajada wa afada fih, dan beliau telah baik dan memberikan faedah pada pembahasannya tersebut. Jazahullahu khairan. Famimma qal, dan diantara apa yang beliau ucapkan, la budda li kulli muslimin yarawmun najat al-musla wa yarnu ila al-hayat al-fudla wal-fawz fil-ula والأخرى من فهم كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة صلى الله عليه وسلم بفهم خير الناس من الصحابة والتابعين ومن اقتدى بهم بإحسان إلى يوم الدين. Kata beliau, mesti bagi setiap muslim yang menuju kepada keselamatan yang paling tinggi atau yang paling misali teladan, wayarnu ila al-hayatul fudla, dan naik kepada atau mencari kehidupan yang fudla, yang afdal, yang baik, dan mencari atau mengharapkan fawz fil ula, keberhasilan al-ula wal, di al-ula wal ukhra. Al-ula adalah dunia, wal ukhra adalah akhirat, di dunia dan akhirat. Maka orang tersebut mesti pemahaman atau harus dengan pemahaman kitab Allah dan sunnah Rasulnya yang sahih, dengan pemahaman khairun nas minas sahabah, dengan pemahaman sebaik-baik manusia dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Liannahu lan yutasawwar fikrun wa fahmun wa manhajun أصح وأقوم من فهم السلف الصالح ومنهجهم. Karena tidak pernah tergambarkan atau terbayangkan satu pemikiran atau pemahaman atau manhaj yang lebih sahih dan lebih lurus daripada pemahaman salaf salih wa manhajihim. Tidak terbayangkan sama sekali adanya pemahaman dan pemikiran yang lebih selamat, lebih sahih dan lebih lurus daripada pemahaman salaf salih رضوان الله عليهم اجمعين لانه لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح عليه اولها. Karena tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki umat yang pertamanya. Ini kalau dibaca yasluh, bisa jadi dibaca dengan yuslih, yani lan yusliha akhir, baca akhira هذه الأمة إلا بما صلح به أصلها عليه أولها. Ini tidak akan memperbaiki umat terakhir ini, kalau dibaca dengan yuslih, tidak akan memperbaiki umat ini kecuali dengan sesuatu yang pernah memperbaiki, tapi yang lebih tepat yang pertama, yaitu tidak akan baik umat terakhir ini kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik awal atau generasi pertamanya. وَإِنَّ اسْتِقْرَاءَ الْأَدِلَّةِ كِتَابًا وَسُنَّةً وإجماعاً وقياساً لا يستنبط منه وجوب فهم الكتاب والسنة في ضوء منهاج السلف الصالح dan sesungguhnya istiqra pembacaan penelitian begitu lebih tepatnya sesungguhnya penelitian dalil-dalil dari kitabnya dengan sunnahnya dengan ijma' dan dengan qiyas penelitian semua itu sungguh memunculkan daripadanya wajibnya memahami kitab dan sunnah di dalam cahaya minhaj salafus salih. Jadi kalau diteliti Alkitab was sunnah, diteliti ijma' dan qiyas, maka semuanya itu akan menunjukkan wajibnya memahami din ini dengan pemahaman salafnya atau dengan pemahaman generasi pertamanya. لأنه الفهم المجمع على صحته karena pemahaman tersebut adalah pemahaman yang disepakati kesahihannya, kebenarannya على توالي القرون disepakati kesahihannya menurut zaman-zaman atau generasi-generasi yang mutawaliyah tawali itu berurutan sejak awal generasi, generasi berikutnya semuanya sepakat kalau yang paling baik, yang paling lurus dari pemahaman adalah pemahaman para sahabat. Wa alai la yajuzu li ayyi fardin mahma ala sya'nu an yafhama ghayra al-fahmi as-salafi. Dan dengan dasar ini, ini alai atas dasar pemahaman tadi atau dasar yang telah kita jelaskan tadi, berarti tidak boleh bagi setiap pribadi mahma ala sya'nu, bagaimanapun tingginya kedudukan dia, tidak boleh untuk memahami selain pemahaman salafi, selain pemahaman salaf, ini mengambil dari pemahaman mereka generasi pertama. Wa man raghiba anhu ila mubtada'at al-khalaf al-mahfufah bil-makhatir wa ghaira ma'munat al-janib وأثرها في تفريق المسلمين معروف لا ينكر وتشديد شملهم معلوم لا يجحد هو إنسان أسس بنيانه على شفا جرف هار maka barang siapa man ismu syarat barang siapa yang tidak suka benci kepadanya berpaling daripada pemahaman salaf kepada mubtada'atil khalaf berpaling dari pemahaman salaf kepada yang diada-adakan oleh khalaf oleh orang-orang terakhir al-mahfufa bil makhatir yang pemahaman mereka itu dilingkupi dengan bahaya makhatir wa ghair ma'munatil janib dan tidak aman sisi-sisinya wa atharuha fi tafriqil muslimin ma'rufun la yunkar ini masih yang juga ya yakni yang berpaling dari manhaj salaf kemudian kepada kebidahan-kebidahan orang khalaf yang banyak bahaya yang tidak aman yang pengaruhnya dalam perpecahan kaum muslimin ma'ruf sudah dikenal dan tidak diingkari dan juga dalam masalah pencerai-beraian persatuan mereka ini pengaruh kebidahan-kebidahan tadi dalam mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin ma'lumun la yujhad sudah diketahui dan tidak diingkari yujhad juga diingkari maknanya nah baru jawabannya barang siapa yang demikian barang siapa yang lari dari pemahaman salaf kepada pemahaman yang demikian jeleknya kepada pemahaman yang membuat pemecah belahan maka orang itu adalah huwa insanun assasa bunyanahu ala jurfin har berarti orang itu adalah seorang yang membangun bangunannya mengasaskan bangunannya di sisi jurang yang akan menggelincirkan dia atau yang menjerumuskan dia demikian kata Syekh Al-Fadil Salim Al-Hilali thumma dhakara ba'da dhalika al-adillah ala hadha al-asl al-azim kemudian beliau setelah menyebutkan kalimat ini dalil-dalil ini beliau kemudian menyebutkan Setelah itu dalil-dalil dan dasar-dasar yang besar, faraji'ahu, silakan merujuk kepada majalah As-Salahih tersebut. Dan beliau juga mengatakan, Syekh Salim Al-Hilali, dalam beberapa majalah yang lain atau jaridah salah satu koran Islam, dia juga mengatakan dengan judul wajibnya, ini secara maknanya, wajibnya kembali kepada pemahaman salaf, atau dengan istilah kembali kepada pemahaman salaf ada suatu keharusan. Ini hukumnya harus wajib, enggak boleh tidak. Enggak boleh memahami dengan pemahaman orang-orang khalaf. Wajib memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Itu judulnya demikian dan isinya pun mendukung judulnya. Fal maqsudu mimma taqaddam bayan wujub fahmi al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf hadhihi al-ummah min as-sahabah wa at-tabi'in wa atba'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan. Maka maksud apa yang telah lewat dari penjelasan ini yang pekan lalu dan hari ini barusan, maksud dari itu semua adalah menunjukkan atau penjelasan tentang wajibnya pemahaman Alkitab wa Sunnah di atas pemahaman salaf generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan pengikut mereka dengan ihsan. Lima taqaddama minan nusus wal athar wal asbab al mujibah lidhalik, karena apa-apa yang telah lewat dari nas-nas, asar-asar, dan sebab-sebab yang mengharuskan untuk itu, mengharuskan untuk kembali kepada pemahaman salaf. Wa annahu la falaha wa la salaha lil ibad wa la sabila li fahmi ad-din fahman sahihan illa ala hadha as-sabil. Dan sesungguhnya atau bahwasannya tidak ada kebaikan atau tidak ada keberhasilan, tidak ada kebaikan bagi para hamba, dan tidak ada pula jalan untuk memahami din dengan pemahaman yang benar kecuali dengan jalan tadi, dengan jalan mengikuti salaf. Wa ma asbabul inhiraf al-kathirah fi hadha az-zaman 'inda al-muslimin wa khassatan 'inda man yantasibu lil-'ilmi wad-da'wati ila Allah illa bisabab al-bu'di 'an fahmi hadha al-'asl al-'azim wal-'amal bimuqtadah. Kata beliau, dan tidaklah sebab-sebab penyelewengan yang banyak di zaman ini, yakni penyelewengan yang banyak terjadi di zaman ini di kalangan kaum muslimin, khususnya pada orang-orang yang menasabkan kepada ilmu, yang menisbahkan kepada ilmu itu disebut alim atau disebut ulama atau ahli ilmi, atau dia itu sebagai muallim, semua berhubungan dengan ilm, disebut man yantasibu lil ilm, khususnya orang-orang yang menasabkan dirinya kepada ilmu wa da'wah, sedangkan yang menasabkan dirinya kepada da'wah da'i, atau dia adalah juru da'wah, atau dia adalah mujahid da'wah, atau yang seperti itu, menasabkan dirinya kepada da'wah. Kebanyakan mereka menyeleweng, munharif. Kenapa? Apa sebabnya? Kata beliau, asbab al-inhiraf al-kathirah fi hadha az-zaman 'inda al-muslimin wa khassatan 'inda man yantasibu lil-'ilmi wad-da'wati ila Allah. Mereka ini sebabnya adalah al-bu'd 'an fahmi hadha al-asl. Tidaklah sebab penyelewengan mereka kecuali dengan sebab jauhnya mereka dari dasar ini,